Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Kita lanjutkan sebentar. Pada pertemuan sore tadi telah kita baca sekilas dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang upaya orang-orang munafikin dan juga upaya orang-orang Yahudi untuk memecah belah Islam. Orang-orang munafikin, mereka berupaya untuk memberikan was-was kepada para sahabat agar mereka tidak menginfakkan hartanya untuk membela Islam. Sedangkan orang-orang Yahudi, mereka berupaya dengan cara pura-pura masuk ke dalam Islam, kemudian mereka murtad setelah itu, agar orang-orang Islam mereka merasa ragu terhadap kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebenaran ajaran Islam. Kemudian penulis hafizahullah melanjutkan masih pada upaya orang-orang kafir untuk memecah belah Islam. Qala muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah ta'ala, hawalu marratan thaniyah. Orang-orang Yahud, mereka kembali menggencarkan misinya. Fa'akadu yuzakiruna al-ansar ma jara bainahum min adawatin wa hurub qabla al-islam. Orang-orang Yahudi, mereka mengingatkan, mengungkit kembali masa lalu orang-orang Ansor berupa kebencian dan peperangan antar saudara yang terjadi sebelum Islam. Jadi sahabat Ansor itu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di Madinah. Dan mereka sesungguhnya dulunya itu terdiri dari dua suku besar yang ada di Madinah. Suku Aus dan suku Khazraj. Dua suku besar ini memiliki kebiasaan jelek, yaitu perang saudara. Ada sedikit masalah, perang. Ada sedikit muskilah, perang. Tidak cocok, perang. Ya, ini mereka sering melakukan peperangan antar mereka. Dan itu terjadi selama ratusan tahun lamanya. Dari generasi ke generasi. Ya. Kemudian datang Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang hijrah ke Madinah. Kemudian menyatukan mereka. Orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, mereka berdamai. Kemudian hari perdamaian mereka dikenal dalam sejarah dengan sebutan Yaum Bu'ad. Yaum Bu'ad, hari perdamaian Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi, mereka berusaha untuk memecah belah Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW dengan mengungkit kembali masa lalu orang-orang Ansor. Mereka mulai mengadu domba antar orang Ansor. Dilihat, oh ini dulunya orang Aus. Oh si fulan itu orang Khazraj. Ya, diadu domba. Ya, diadu domba. Kamu dulu itu pernah musuhan sama dia. Urusan ini, urusan itu. Kenapa enggak dituntut kembali? Wa ila akhirih. Yakni digembosi dengan cara diungkit kembali permusuhan dan peperangan yang dulu mereka lakukan sebelum Islam. Wa ma taqawalu bih min asharil hijaa fima bainahum. Dan orang-orang Yahudi, mereka kembali menghidupkan syiar-syiar jahiliyah yang ada pada orang-orang Aus dan Khazraj. Jadi masing-masing mereka itu memiliki semboyan, masing-masing mereka itu memiliki yel-yel khusus, ya, dihidupkan kembali, diingatkan kembali, diungkit kembali. Tujuannya apa? Agar mereka teringat dengan masa lalu. Kemudian mereka pun tersulut, ya, teringat dengan dendam yang sudah lama mereka tutup, ya, dihidupkan kembali. Kebencian yang dulunya sudah mereka tutup, diungkit kembali. Fakasyafallahu khuttahum khuttatahum biqaulihi ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala membongkar rencana orang-orang Yahudi. Allah langsung menurunkan ayatnya untuk menjelaskan makar jahat orang-orang Yahudi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u fariqam minalladzina utul kitab, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang Aus, wahai orang-orang Khazraj, wahai para sahabat Ansar, kalau kalian mentaati sebagian perkataan orang-orang Yahudi, kalian akan kembali kepada kekufuran setelah kalian beriman. Yakni Allah Ta'ala langsung menegur, hati-hati. Mereka berusaha untuk menggembosi kalian, untuk memecah belah kalian. Jangan kalian mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi. Jangan kalian menuruti orang-orang Yahudi. Kalau kalian sampai menuruti perkataan orang-orang Yahudi, kalian akan terpecah belah, kalian akan kembali kepada kekufuran setelah keimanan. Ila qawlihi ta'ala, hingga firman Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh, pada hari wajah-wajah itu berseri-seri, dan pada hari wajah-wajah itu menghitam. Yakni Allah mengancam mereka dengan hari kiamat. Semua ada balasannya. Orang yang baik nanti di hari kiamat wajahnya akan bersih, akan bersinar, menunjukkan kebaikan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, orang yang jahat, suka gembosi, suka bercerai-berai, menuruti ucapan orang-orang kafir, nanti di hari kiamat wajahnya akan menghitam sebagai bentuk kejelekan yang ada pada dirinya. Waja'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ansar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi orang-orang Ansar. Setelah Allah menurunkan firman-Nya mencegah orang-orang Ansar, jangan kalian menuruti orang-orang Yahudi, Nabi sallallahu alaihi wasallam meneruskan kembali. Beliau memberikan nasihat kepada para sahabat Ansar. Fawa'adahum wa dzakkarahum bi ni'matil Islam wa ijtima'ihim bihi ba'dal furqah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka, mengingatkan mereka nikmatnya Islam dan nikmatnya persatuan setelah perpecahan. Rasul mengingatkan kepada mereka, lihat sekarang keadaan kalian lebih baik daripada dulu. Dulu hidup dalam kekacauan, hidup dalam ketakutan, rasa takut di mana-mana, tidak pernah damai, tidak pernah aman. Sekarang kalian sudah masuk ke dalam Islam. Islam telah menjadi agama yang murni untuk kalian, sehingga kalian bisa bersatu padu, kedamaian di mana-mana, ketenangan di mana-mana. Ingat, kalau kalian menuruti ucapan orang-orang Yahudi, maka masa lalu kalian akan kembali bangkit. Kalian akan menjadi takut lagi, kalian akan berpecah kembali, kalian akan menjadi orang kafir lagi. Wa ila akhir. Diingatkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam tentang kenikmatan Islam. Fatasafahu wa ta'anaku. Maka akhirnya orang-orang Ansar pun sadar, mereka pun saling berjabat tangan dan saling bermu'anakah. Mu'anakah yakni saling tempel tipi. Naam. Wa fashalat khuttatul yahud, dan rencana orang-orang Yahudi kembali gagal. Mereka tidak bisa ya mengotak-ngatik persatuan orang-orang Ansar. Mungkin dulunya memang ratusan tahun mereka lalui dalam pertempuran dan peperangan antar saudara. Namun ketika Islam datang, masuk ke dalam hati mereka, keimanan datang dan masuk ke dalam hati mereka, maka mereka pun bersatu dan persatuan mereka betul-betul kuat sehingga orang-orang Yahudi tidak mampu untuk memecah belah mereka. Wabaqiyal muslimun ummatan wahidah. Dan terus umat Islam ketika itu masih dalam satu warna, satu kata, satu perintah. Muhajirin dan Ansar, para sahabat, mereka semua di atas Islam yang benar. Wallahu ta'ala amarahum bil ijtima'i 'alal haqq wa nahahum 'anil ikhtilafi wat tafarruq. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para sahabat untuk bersatu di atas kebenaran dan melarang mereka dari perpecahan. Jadi Allah terus mengingatkan mereka, terus menganjurkan mereka, terus bersatu, jangan berpecah. Dalam kondisi apapun, tetap bersatu, jangan berpecah. Meskipun kalian satu sama lain mungkin ada sedikit kelas secara pribadi, tetap bersatu di atas kebenaran, jangan sampai berpecah. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Janganlah kalian meniru orang-orang yang tercerai-berai, orang-orang yang berselisih setelah bukti yang nyata sampai kepada mereka. Yani Allah mengingatkan mereka, jangan kalian meniru orang-orang kafir itu. Jangan kalian meniru orang-orang Yahudi itu. Sudah tahu kebenaran, sudah tahu Islam yang benar. Mereka tidak mau menerimanya. Akhirnya mereka tercerai-berai, terpecah belah, berselisih, kehidupan mereka tidak damai. Allah Ta'ala terus mengingatkan para sahabat untuk bersatu di atas kebenaran. Wa qala ta'ala, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan hendaknya kalian semuanya bersatu dan berpegang teguh dengan ajaran Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Terus Allah memerintahkan mereka untuk bersatu dalam kondisi apapun. Fil mansyati wal makrah, fil yusri wal usrah, suka, duka, lapang, sempit, semuanya tetap al-ijtima'u ala din wal-ijtima'u ala al-haq, tetap bersatu di atas kebenaran. Wa qad syara'a lahum subhanahu al-ijtima' fi ada'il ibadat. Untuk melengkapi persatuan mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan untuk mereka ibadah-ibadah yang harus dilakukan serentak bersama-sama. Ini tujuannya untuk semakin mempererat persatuan. Contohnya, di sholat, dalam sholat, ya, sholat dianjurkan dan diperintahkan untuk berjamaah. Tujuannya apa? Untuk bersatu. Ketika sholat, diperintahkan untuk lurus shofnya, rapat. Tujuannya apa? Untuk bersatu. Wasiyam, dalam urusan puasa, kalau hilal sudah muncul, sudah kelihatan, semuanya, semua umat Islam di seluruh penjuru dunia wajib untuk puasa. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa yang melihat bulan atau melihat hilal bulan Ramadan, hendaknya dia berpuasa. Semuanya serentak. Kenapa? Untuk persatuan. Wal hajj, demikian pula haji. Ketika sudah datang bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah, bulan-bulan untuk menunaikan haji, semuanya ramai-ramai haji. Ketika di sana, manasiknya bareng-bareng, wukuf di Arafah bareng-bareng, tawaf di Arafah, tawaf di Ka'bah bareng-bareng, sa'i baina Safa wal Marwah bareng-bareng, semuanya dikerjakan serentak. Tujuannya apa? Bersatu. Wa talabil ilm, dan Allah Ta'ala memerintahkan mereka semua untuk belajar bersama-sama. Nah, ini di antara syariat-syariat Islam yang di situ semakin memperkuat persatuan. Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah yang Allah syariatkan untuk bersama-sama, tujuannya adalah untuk mempererat persaudaraan dan persatuan. Contohnya juga seperti sholat, sholat Id dilakukan bersama-sama, jamaah bersama-sama, semuanya keluar bareng-bareng ke lapangan untuk sholat Id, tujuannya untuk tetap menjaga persatuan. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على اجتماع المسلمين. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat bersemangat untuk mengajak umat Islam bersatu di atas kebenaran. وينهاهم عن التفرق والاختلاف, dan melarang mereka semua dari perpecahan. Bahkan pernah suatu ketika terjadi cekcok antara sahabat Ansor dan sahabat Muhajirin. Kalau tidak salah tentang air, tentang masalah pengairan, ya, terjadi cekcok. Secara tidak langsung, spontan, orang Ansor ini langsung memanggil teman-temannya. Ya nal Ansor, wahai para teman-temanku dari kalangan Ansor, bantu saya. Sahabat Muhajirin ini tidak mau kalah, ya. Manggil teman-temannya dari kalangan Muhajirin. Ya nal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin, datang, bantu saya. Kita sedang cekcok ini, ya. Ini mau ada sesuatu yang harus diselesaikan ini, ya. Kumpul semua. Nabi SAW mendengarkan ucapan itu, langsung keluar dan mengatakan kepada mereka, Abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah kalian masih menerukan seruan orang-orang jahiliyah dalam keadaan aku masih hidup di antara kalian? da'uha fa innaha muntina. Tinggalkan seruan itu, sungguh busuk baunya. Yakni beliau langsung melarang mereka, hati-hati, itu seruan jahiliyah, hati-hati, jangan sampai kalian berpecah belah, bersatu lagi. Maaf-maafan, sudah, selesaikan urusan dengan baik, sudah, jangan kalian bertengkar dan berselisih. Kemudian para sahabat sadar dan mereka pun kembali. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yukhbiru khabaran ma'nahu al-haq 'ala al-istima' wan-nahyi 'an at-tafarruq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau memberitakan maknanya adalah anjuran untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah. Fa kana yukhbir bi hududi tafarruqin fi hadhihi al-ummah. Beliau memberitakan bahwasanya nanti sepeninggal beliau umat Islam akan berpecah belah. Kama hasala lil umami qablaha, sebagaimana hal itu juga terjadi pada umat-umat sebelumnya. Haitsu qala sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu may ya'ish minkum, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, fasayaraftilafan katsira, maka dia akan mendapati perselisihan umat yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka pada saat itu peganglah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, dan peganglah ajaran para sahabat, para pemimpin-pemimpin yang mendapatkan petunjuk setelahku. Dalam hadis ini Rasul memperingatkan para sahabat dan juga umat setelah para sahabat, hati-hati, sepeninggal beliau nanti akan muncul perselisihan, akan muncul perpecahan. Ketika kalian melihat perpecahan seperti itu, jangan diikuti, jangan kemudian kalian terbawa. Apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati, pegang baik-baik sunnahku. Bahkan dalam riwayat yang lain, abdu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham kalian. Kalau digigit pakai gigi depan gini, mungkin gampang lepas. Tapi digigitnya pakai gigi belakang, penuh, sak mulut semua, gigit. Tujuannya apa? Pegang baik-baik, pegang kuat-kuat. Kenapa? Karena badai perpecahan ketika itu sangat dahsyat. Maka solusi utamanya adalah alaikum bisunnati, peganglah sunnahku. Tujuannya agar kalian tetap bersatu. Dalam hadis ini, beliau sallallahu alaihi wasallam secara tidak langsung melarang umatnya dari berpecah belah. Jangan kalian mengikuti kebanyakan orang berpecah belah, berselisih. Jangan, tetap di atas sunnahku, tetap pegang sunnahku dan sunnah para sahabatku setelah aku meninggal nanti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, iftaraqatil yahud ala 71 firqatan. Orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatil nasara ala 72 firqatan. Orang-orang Nasara juga berpecah menjadi 72 golongan. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqatan, dan umat Islam ini juga akan berpecah menjadi 73 golongan. Yahudi 71, Nasrani agak naik tingkat 72, umat Islam tambah nemen 73. Kulluha finnar. Beliau mengatakan 73 ini semuanya di neraka, illa wahidah, kecuali satu saja. Dari 73 golongan umat Islam ini, 99% neraka. Cuma 1% tok yang masuk ke dalam surga. Qulna, para sahabat spontan bertanya, wah dahsyat sekali perpecahan ketika itu. Sampai umat Islam menjadi 73 golongan yang selamat. Bukan separuh, kurang dari separuh, bahkan cuma satu golongan tok yang selamat. Maka mereka pun bertanya, man hiya ya Rasulullah, siapa golongan itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau pun mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihil yawma wa ashabi. Golongan itu adalah golongan yang tetap memegang sunnah yang aku dan para sahabatku memegangnya pada hari ini. Yakni golongan yang selamat itu golongan yang memegang sunnahku, siapapun dia, dimanapun dia berada. Meskipun dia orangnya miskin, tapi kalau memegang sunnahku, itulah orang yang selamat, itulah orang yang sukses. Meskipun dia tinggal di pedalaman, tapi di atas sunnahku, itulah orang yang selamat, itulah orang yang sukses. Waqad waqa'a ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi betul-betul terjadi. Tadi yang kita baca, beliau sabdanya ketika beliau masih hidup. Ternyata setelah beliau meninggal betul-betul terjadi. Fatafarraqatil ummah fi awakhir 'ashri sahabah. Umat Islam terpecah di akhir-akhir kehidupan para sahabat. Bahkan di akhir kehidupan para sahabat itu muncul sebuah pemahaman sesat, yaitu pemahaman qadariyah, orang-orang yang menentang takdir. Ya, yang asalnya rukun iman di zaman Rasul itu 6, ketika muncul firqah ini rukun iman cuma 5. Takdir ditentang oleh mereka. Sampai sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma mengatakan, "Wallahi lau anfaqa misla Uhudin dhahaba ma yaqbalullahu min 'indihim hatta yu'mina bil qadar." Atau kama qala radhiyallahu anhu, demi Allah, kalau seandainya mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima infak mereka sampai mereka kembali beriman dengan takdir. Itu di akhir zaman sahabat, masih dekat dengan zaman Rasul. Mungkin bajunya Rasul belum sobek, ya, kuburan beliau masih basah. Di akhir kehidupan para sahabat sudah muncul perpecahan umat, apalagi zaman sekarang. Walakin hadha at-tafarruq lam yu'athir katsiran fi kayan al-ummah baina ta'assun al-qurun al-mufaddalah allati asna 'alayha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perpecahan-perpecahan tersebut tidak menggoyangkan generasi terbaik umat ini yang dipuji oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in. Pada 3 generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, meskipun fitnah ketika itu sudah mulai muncul, banyak sekali perpecahan di kalangan umat, tapi tidak menggoyangkan sama sekali akidah dan keyakinan mereka. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Solusinya, alaikum bisunnati. Karena mereka tetap memegang sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Mungkin sampai sini. Adapun penjelasan selanjutnya, insyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan, maka itu datangnya dari kedangkalan ilmu ana dan dari syaitan, dan ana bertobat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila ada benarnya, maka itu murni datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.